Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahu alaihi wasallam, mereka juga menyatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Tidaklah kami beribadah kepada mereka, itu berhala-berhala yang disembah oleh mereka dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali agar sesembahan-sembahan tersebut bisa mendekatkan diri-diri kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala sedekat-dekatnya. Jadi hujahnya sama persis. Ini diantara salah satu tujuan mereka ketika beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menjadikan sesembahan-sembahan tersebut dianggap bisa mendekatkan para penyembahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulun, mereka menyatakan, ma ja'alnahum syuraka'a lillah, kami tidak menjadikan mereka, itu sesembahan-sembahan yang disembah oleh mereka dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, kami tidak menjadikan mereka syuraka'a lillah, sebagai sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan. Kami tidak menjadikan mereka sebagai sekutunya Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin ja'alnahum wasa'ita yukarribunana. Akan tetapi kami hanya menjadikan mereka sebagai wasa'it, itu sebagai perantara-perantara yang mengantarai kami dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang yukarribunana, mereka akan mendekatkan diri-diri kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ucapan mereka. Itu ucapan mereka, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Yaitu maksudnya adalah mereka tidak menjadikan berhala-berhala mereka sebagai tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun hanya sekedar dijadikan sebagai perantara-perantara yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sebagai perantara yang mengantarkan hajat-hajat mereka, mendekatkan diri-diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dijadikan sebagai sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sangat jelas tujuan mereka. Sama seperti tujuannya orang-orang musyrik yang belakangan. Wallahu subhanahu wa ta'ala sammahu syirkan. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala tetap menamakan yang demikian sebagai bentuk kesyirikan. Menamakan hal tersebut sebagai kesyirikan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Yunus ayat yang ke-18. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'auna 'indallah qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ardi subhanahu wa ta'ala 'amma yusyrikun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa ya'buduna min dunillah, dan mereka beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala mungkin bentuknya penyembelian, bernadar, beristighatsah, ataukah yang lainnya. Yang jelas mereka beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, kepada sesembahan-sesembahan mereka, ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, yaitu sesembahan yang tidak bisa menghilangkan ataukah mendatangkan madarat bagi mereka, wa la yanfa'uhum, dan juga tidak bisa mendatangkan manfaat untuk mereka. Wa yaquluna ha'ula'i syufa'auna 'indallah, dan mereka menyatakan bahwasanya mereka ini, sesembahan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, itu adalah para pemberi syafaat kami nanti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tujuan yang lainnya yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari tujuan-tujuan ibadahnya orang-orang musyrik kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi yang pertama adalah talabul qurbah, yang kedua adalah talabus syafa'ah, mencari syafaatnya sesembahan-sesembahan yang disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dianggap mereka adalah para pemberi syafaat nanti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, kul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardi. Katakanlah, apakah kalian memberitakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala di langit dan juga tidak di bumi? Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dan juga maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka persekutukan. Dari apa yang mereka persekutukan, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti menunjukkan perbuatan mereka beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala dengan anggapan berhala-berhala tersebut ataukah sesembahan-sesembahan tersebut adalah pemberi syafaat mereka nanti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah merupakan bentuk kesyirikan. Dinamakan sendiri oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perbuatan mereka itu adalah merupakan bentuk kesyirikan. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mensucikan dirinya dari perkara-perkara yang mereka mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mempersucikan dirinya sendiri, mensucikan dirinya sendiri dari kesyirikan yang mereka perbuat. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci dan juga maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka persekutukan. Menunjukkan bahwasanya perbuatan mereka itu adalah merupakan kesyirikan. Beribadah kepada selain Allah dengan tujuan mencari wasaid ataukah mencari syafaat, itu adalah merupakan bentuk kesyirikan yang dinamakan sendiri oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga jelas sekali, perbuatan mereka menjadikan wasaid, baik tujuannya adalah talabul qurbah ataukah talabul syafaat, ini adalah merupakan bentuk kesyirikan. Yang menamai kesyirikan sendiri itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di sini dikatakan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, fasammahu syirkan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menamai perbuatan mereka adalah sebagai kesyirikan. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci dan juga maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka persekutukan. Menunjukkan perbuatan mereka adalah kesyirikan. Ma'annahum yusammunaha tasyaffu'an. Padahal mereka menamai perbuatan mereka adalah tasyaffu, yaitu mencari syafaat, menganggap berhala-berhala yang mereka ibadahi dari selain Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah yang bisa memberi syafaat nanti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata tetap perbuatan mereka dinamakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai apa? Kesyirikan. Wa hadha huwal waqi'u, dan ini adalah yang merupakan kenyataannya. Realita dari perbuatan mereka sebenarnya adalah merupakan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun mereka menganggap ketika mereka menjadikan adanya perantara ataukah para pemberi syafaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dianggap oleh mereka itu adalah sebagai bentuk pengagungan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetap itu adalah merupakan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di antara subhat mereka, di antara bentuk kerancuan mereka, ketika mereka menjadikan selain Allah subhanahu wa ta'ala sebagai perantara untuk tujuan talabul qurbah ataukah talabul syafa'ah, anggapan mereka bahwasanya perbuatan tersebut adalah merupakan bentuk pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hujah mereka tadi, kalau saya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung, sementara saya adalah orang yang banyak dosanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak pantas untuk meminta langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga saya bertakarrub terlebih dahulu kepada orang-orang soleh yang mereka memiliki kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang soleh tersebut nantilah yang akan menyampaikan hajat-hajat saya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menurut mereka adalah pengagungan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sama seperti kondisi para raja menurut mereka. Itu butuh adanya perantara. Tidak sopan kalau meminta secara langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini subhat-subhat mereka ketika menjadikan perantara-perantara dari kalangan makhluk. Itu dari kalangan orang-orang saleh dan juga yang semisal dengan mereka. Kemudian kata beliau, anna kathiran mimman yadda'una al-islam wa ma yaf'alunahu ma'al kuburil ana. Bahwasanya kebanyakan dari orang-orang yang mengaku mereka sebagai muslim, mereka mengaku sebagai orang-orang yang beragama Islam, wa ma yaf'alunahu ma'al kuburil al'ana, dan juga apa yang telah mereka kerjakan bersama kuburan-kuburan pada zaman sekarang ini. Perbuatan-perbuatan mereka di sisi kuburan pada zaman sekarang ini. Maka tidak jauh dari apa yang disebutkan oleh beliau tadi, yaitu mereka berbondong-bondong menuju kuburan dalam rangka untuk talabus syafa'ah. mengangkat orang yang ada di dalam kuburan tersebut sebagai pemberi syafaatnya nanti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala? Ataukah mengangkat orang yang ada di dalam kuburan tersebut sebagai wasitah talabul kurbah yang akan menyampaikan hajat-hajat dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Ini kebanyakan dari orang-orang yang mengaku muslim. Mereka melakukan tindakan-tindakan kesyirikan yang semacam ini di sisi kuburan. Pada zaman sekarang ini, kata Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan ini memang kenyataan. Banyak sekali dari saudara-saudara kita yang terjatuh dalam perbuatan-perbuatan yang semacam ini. Berbondong-bondong ziarah kepada kuburan para wali menurut mereka. Ataukah orang-orang yang soleh menurut mereka. Ternyata mereka di sana meratap meminta kepada penghuni kuburan. Meminta syafaat. Meminta sesuatu kepada penghuni kuburan. Dengan anggapan penghuni kuburan tersebut adalah orang yang soleh. Yang bisa menyampaikan hajat-hajat mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yattakhidunaha wasa'ita bainahum wa bainallahi subhanahu wa ta'ala. Mereka menjadikan kuburan-kuburan tersebut sebagai wasa'it, itu perantara-perantara antara diri mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perbuatan mereka. Fahadihil mas'alatu khafiyat ala kathirin hatta min talabatil ilmi. Permasalahan ini, itu permasalahan menjadikan perantara antara seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah merupakan permasalahan yang khafiyat. Itu permasalahan yang tersamar. Ala kathirin pada kebanyakan manusia. Hatta min talabatil ilmi. Sampai pun pada tingkatan talabatul ilmi. Itu mereka tersamar tentang permasalahan yang semacam ini. Itu karena hujah-hujah tadi. Karena biasanya orang-orang yang terjatuh dalam kesyirikan yang semacam ini. Biasanya adalah orang-orang yang mengenyam pendidikan. Karena kalau langsung diajak untuk beribadah kepada berhala, kepada patung, batu dan juga yang lainnya, dia langsung bisa mengingkari. Bodoh, yang namanya batu tidak bisa untuk memberikan manfaat, tidak bisa mencegah madarat. Namun ketika dikatakan di sana ada kuburannya orang saleh yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, amalannya saleh, sehingga kalau kita menjadikan dia sebagai perantara untuk menyampaikan hajat-hajat dia, hajat-hajat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, orang soleh tersebut akan menyampaikan hajat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masuk akal menurut dia. Oh benar. Yang namanya orang soleh akan seperti itu. Karena dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di sini dikatakan oleh beliau, permasalahan yang semacam ini, khafiyat ala kathirin hatta min talabatil ilmi. Permasalahan yang semacam ini sangat tersamar di kebanyakan manusia sampai pun pada tingkatannya para penuntut ilmu. Itu orang-orang yang memiliki pendidikan, yang belajar, itu pun terjatuh dalam kesyirikan ataukah tersamar permasalahannya dalam permasalahan yang seperti disebut oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Wa hunaka ulama'u yudafi'una an ha'ula. Dan di sana ada para ulama, kata beliau, para orang-orang yang memiliki ilmu, yang mereka ini berusaha yudafi'una an ha'ula, berusaha untuk membela perbuatan yang dilakukan oleh mereka. Itu perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan kesyirikan dengan model yang semacam ini. Di sana ada ulama ternyata yang berusaha untuk membenarkan perbuatan mereka, berusaha untuk membela perbuatan mereka. Wa yaqulun, mereka menyatakan, hadza laisa bisyirkin, ini bukan kesyirikan. Tindakan-tindakan mereka di kuburan, meminta pertolongan, beristighasa dengan mereka, dan juga mengambil syafaat, ataukah meminta syafaat, ataukah meminta talabul qurbah, ini bukan kesyirikan, kata ulama tersebut. Asyirku ibadatul asnam. Yang namanya kesyirikan, kata dia, itu adalah ibadatul asnam. Menyembah patung, menyembah berhala. Itu baru disebut sebagai kesyirikan. Adapun perbuatan mereka, meratap di kuburan, meminta kepada penghuni kuburan, menjadikan wasilah, perantara, itu bukan kesyirikan. Karena menurut dia, yang namanya kesyirikan, itu adalah beribadah kepada berhala. Beribadah kepada patung, itu baru disebut sebagai kesyirikan. Adapun perbuatan mereka, ini bukan kesyirikan. Ini ada ulama yang semacam ini, yang berusaha untuk membenarkan tindakan-tindakan mereka di sisi kuburan, meminta kepada penghuni kuburan. Maka kata beliau, atau kata dia, wahai ulai, ma ya'buduna asnaman. Sementara mereka, mereka ini tidak beribadah, tidak menyembah kepada asnaman, tidak beribadah kepada berhala. Tidak beribadah kepada apa? Berhala. Sama persis hujahnya seperti orang-orang musyrik pada zaman dahulu. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka. Kami hanya menjadikan mereka sebagai perantara yang mendekatkan diri kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada zaman dahulu juga mereka menganggap yang namanya kesyirikan itu adalah yang menyembah berhala dan juga yang lainnya. Adapun perbuatan mereka seperti itu bukan kesyirikan menurut mereka. Namun tetap Allah subhanahu wa ta'ala menamai perbuatan mereka sebagai bentuk kesyirikan. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mensucikan dirinya sendiri dari perbuatan-perbuatan mereka. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maka kata beliau, kata Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah, ya subhanallah, ya subhanallah, kata beliau, yaitu bertasbih, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka untuk mengingkari ucapan ulama tadi. Orang yang berusaha untuk membenarkan, membela perbuatan mereka, orang-orang yang terjatuh dalam kesyirikan di sisi kuburan dengan tujuan-tujuan yang disebutkan tadi. Beliau merasa heran, ada orang yang berilmu semacam ini. Itu ulama, apalagi talabatul ilmi seperti yang disebutkan tadi. Itu orang yang masih menuntut ilmu, maka akan lebih tersamar permasalahan-permasalahan yang semacam ini. Kata beliau, menjelaskan, ibadatul asnami naw'un min anwa'i syirki. Beribadah kepada berhala, beribadah kepada patung, itu merupakan salah satu dari bentuk kesyirikan. Asyirku huwa ibadatu ghairillahi. Dan yang namanya kesyirikan adalah beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kesyirikan. Baik yang disembah itu berhala, ataukah orang-orang soleh, ataukah kuburan, ataukah batu, ataukah pohon, ataukah malaikat, tetap itu adalah kesyirikan. Karena yang namanya kesyirikan, itu adalah beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa'un kana sanaman aw sajaran aw hajaran aw qabran aw waliyan aw malakan minal malaikati aw waliyan minal awliya'i aw salihan minas salihin. Kata beliau, sama saja beribadahnya tersebut adalah beribadah kepada patung, kepada pohon, ataukah kepada batu, ataukah kepada kuburan, ataukah kepada para wali, ataukah kepada para malaikat, ataukah kepada para wali, dan juga kepada orang-orang saleh. Tetap itu adalah peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tetap, yang namanya beribadah kepada kuburan, itu adalah merupakan kesyirikan. Karena definisi syirik adalah, ibadatu ghairillahi subhanahu wa ta'ala. Beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga pemahaman engkau memahami, yang namanya syirik itu terbatas ataukah sebatas beribadah kepada berhala saja, ini adalah pemahaman yang keliru. Yang namanya syirik itu macam-macamnya sangat banyak. Beribadah kepada batu juga syirik. Beribadah kepada wali juga syirik. Kepada malaikat juga syirik. Beribadah kepada kuburan juga kesyirikan. Ini yang harus dibenarkan. Karena dia adalah memiliki syubhat terkait dengan permasalahan kuburan. Yaitu menjadikan wali dari wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Dianggapnya wali tersebut bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau selanjutnya, hadza huwa syirku. Inilah yang namanya kesyirikan, kata beliau. Beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Walaysa syirku ibadatil asnami faqat. Dan tidaklah yang namanya kesyirikan, itu hanya beribadah kepada berhala saja. Ini kata Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Berarti selesai pembahasan tentang nawaqid yang kedua, yang disebut oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, yaitu menjadikan perantara dari kalangan makhluk antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan hajat-hajat dia dengan istilah talabul qurbah ataukah talabus syafa'ah. Karena yang seperti itu adalah merupakan perbuatan-perbuatannya orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Adapun yang berikutnya kita akan masuk kepada pembatal yang ketiga insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika.